apabila sedang sholat sunnah lalu lupa gerakan sholatnya atau lupa berapa rakaat sholatnya, apa harus tsawi? Ya tetap sholat sunnah, bukan artinya semuanya jadi sunnah ya. Sholat sunnah fatihahnya wajib apa sunnah? Sholat sunnah fatihahnya tetap wajib, rukun. Sholat sunnah rukuk sujudnya hukumnya sunnah juga? Tidak, sholat sunnah rukuk sujudnya rukun. Ya, sehingga ketika sholat sunnah kemudian lupa, ya tetap harus sujud sahwi sebagaimana sholat wajib.